قوله تعالى ويسقى من ماء شديد ويسقى من ماء شديد. Jadi baik, sekarang kalau kata-kata khatamun hadid. Nah, ini kalau kita artikan atau bayan, jadi kepada hadid tapi kepada nakir, nakiroh. Ini kebanyakan alumnu hadid tidak membolehkannya. Jelas? Kebanyakan tidak boleh. Karena apa? Karena hadid, ini atau bayan, khatam itu adalah matbu. Hadid adalah tabi', khatam adalah matbu. Fa apa namanya? Enggak boleh atau bayan itu mengikuti kepada isim nakir. Nakirah itu enggak boleh kebanyakan alunuhat. Makanya hadid ini enggak di'rab atau bayan. Ima dia di'rab apa? Khatamu hadidin atau khatamun hadid, hadidin sebagaimana kemarin kan. Waswab itu boleh. Alasnya apa? Yusko min main. Nah, apa yang terjadi ini? Atof bayan. Nah, soal ini adalah atof bayan. Maka wa yusko min main sedit. Sedit adalah atof bayan dan dia adalah matbu'nya main nakir nakiroh. Maka ayat ini membantah kepada mereka kebanyakan alunuhat yang tidak boleh atau bayan itu mengikuti kepada nakir nakiroh. Membantah kepada mereka yang mengatakan atau bayan itu enggak boleh mengikuti nakir nakiroh dan yang benar itu boleh karena ayat ayat ini. Gimana Muhammad? Sama. Baik. Qala al-Farisi rahimahullah fi qoulihi ta'ala au kaffaratun ta'amu masakina. Di sini lihat ta'amu masakina. Yajuz fi ta'am ay yakuna bayanan wa ay yakuna badalan. Imam Farisi rahimahullah menjelaskan di sini. Di sini kafaratun apa namanya matbu'nya dia adalah nakir nakiroh. Aina tabi ta'amu masakin. Ini boleh dibaca badal li kafarah dan boleh dibaca apa? Atof bayani nakir atof bayani kafarah. Kalau dia sebagai atof bayan berarti apa? Matbu'nya nakir nakiroh. Atof bayannya nakiroh ngikuti nakiroh. Ya kan? Mana atof bayannya? Ta'amu kan nakiroh dia. Meskipun dia idhofa kepada masakin, tapi idhofa apa? Nakiro ma'a nakir, nakiro layifidu ta'rifan. Layifidu ta'rifan. Jadi, kafaratun ta'amu masakin. Ini syaitnya menunjukkan bahwasannya atau bayan itu boleh nakiro, dan tabiknya baik dan mengikuti nakiro itu boleh, kalau ada masalah. Sebagaimana? Wa yusqa min ma'in sadid. Sadid ini adalah atau bayan dan dia adalah nakiro tabi kepada nakiro air nakiro tabinya itu mimma in. Baik. Wa yu'rabu badal kulli min kull illam yamtani ikhlaluhu mahalal awal wa qawlihi ana ibnu tarikil bakri bishrin wa qawlu aya akhwaina abda syamsin wa naufalah. Anda berarti di sini agak sulit. Kul ismin setiap isim sahal hukmu alai. Ya. Benar hukum atasnya bi annahu atfu bayanin. Hukum itu benar dikatakan atau bayan. Maka itu yang mufidun lil ikhlas au lit takhsis. Yang atau bayan itu berfaedah idhah atau berfaedah takhsis sahha ayyahkuma alaihi boleh dia dihukumi badal kul ming kul. Ingat setiap i'rab dikatakan atau bayan boleh dihukumi badal kul mingkul. Berarti boleh kita katakan kafaratun to'amu masakin boleh kita irof atau bayan dan boleh kita irof badal kul mingkul. Wa yusqa min ma'in sadid, sadid ini boleh kita irof badal kul mingkul dan boleh kita irof apa? Atau bayan. Jadi semua yang bisa dihukumi atau bayan itu bisa dihukumi abaihan badal kul mingkul. Jelas ini insyaallah ya? Jelas. Jadi kullu ismin, setiap isim sahha al-hukmu alai, hukum itu benar atasnya. Apakah itu? Bi'annahu atfu bayan, hukum itu dihukumi atau bayan. Yang atau bayan ini berfaedah lil ilah au li taksis, maka sahha ayyahkuma alai, benarlah dia dihukumi badal kul mingkul. Benarlah dia dihukumi badal kul mingkul. Faham insyaallah. Jadi setiap apa setiap kalimat yang bisa dihukumi apa atau bayar, bisa dihukumi apa badal kul mingkul. Jelas ini insyaallah. Paham Qasim? Jelas ini insyaallah ya. Lihat ya. Mufidun, yang ini berfaedah, lihat. Li takriri ma'nal kalami wa tawqidih. Li kaunihi ala niyati taqraril amil. Lihat. Atau bayan berfaedah idhah atau taksis. Kalau badal kul mingkul berfaedah takrir ma'nal kalam, untuk menetapkan makna kalam dan menguatkan makna kalam. Likaunihi, karena keberadaannya, keberadaan badal kul mingkulu itu diniatkan terulang-ulang amilnya. Sama ini sekarang. Nah, lihat. Main. Kalau ini dihirap atau bayan, kemarin atau bayan memiliki dua apa? Fungsi kan apa? Taudih. Kenapa? Taksir. Nah. Irap yang kedua, ini kan bisa dihirap atau bayan. Ini juga bisa dihirap badal kul mingkul. Apa fungsi badal kul mingkul? Fungsinya apa? Takrir al-makna atau kiji. Fungsi badal kul mingkul itu adalah apa? Untuk menguatkan makna dan apa? Dan untuk mentaukidkan maknanya. Kenapa? Lihat ini. Likaunihi ala niyati takraril amil. Sekarang kan yusko. Seakan-akan yusko min ma'in wa yusko min, nah ya kan, amilnya ma ini kan terulang-ulang ya kan. Nah, karena tapi ini niatnya, namanya kan, namanya badal kul mingkul itu kan kalau mubdalnya itu dibuang itu kan mencukupi ya kan. Andai kata yang pertama itu dibuang dan yang kedua menggantikan kedudukannya itu kan enggak ya kan ya. Nah, makna badal kul mingkul itu adalah apa ya khodana? Menguatkan makna dan mentaukidkan makna. Seperti ja'a Abu Hafiz Umaru. Sekarang antum hilangkan Abu Hafiz, kan Umar kan bisa menempati kedudukan Abu Hafiz kan. Nah, ini apa namanya, mana badal mingkul adalah tak apa namanya, amilnya itu seakan-akan terulang-ulang. Ja'a Abu Hafiz, ja'a Umarullah. Semakin terulang-ulang amil kan lebih menguatkan makna, yaitu ja'a. Benar-benar apa namanya, Abu Hafiz itu yang namanya Umar itu datang benar-benar. Itulah fungsinya. Jadi lihat, kalau apa bayan memiliki fungsi taudzih wa taksis. Taudzih ketika ma'rifat, dan taksis ketika nakira. Adapun kalau asal bayan itu takrirul makna awli tauqidi. Kenapa dikatakan abaykhwanana takrir makna kalau tauqidi? Likouni ala niatnya takraril amil. Amil terulang-ulang. Niatnya seakan-akan amil itu terulang-ulang. Seakan-akan amil itu terulang-ulang. Wes hadza makna. Jadi intinya setiap abaykhwanana asal bayan bisa dihukumi apa? Badal kul mingkul. Kalau apa tujuan atau fungsi atau bayar adalah taurih wa taksir dan niat apa? Niatnya badal kul mingkul itu tujuannya apa? Memberikan satu faedah takriru al-ma'na al-kalam dan taukidu makna al-kalam. Kenapa dikatakan taukid? Karena dalam badal kul mingkul itu apa diniatkan amil terulang-ulang. Nah, ketika amil terulang-ulang maka apa? Memberikan satu faedah apa namanya? Lebih dikuatkan dan lebih ditekankan. Wastasna ba'du min dzalika masalah. Cuma sebagian para ulama mengecualikan satu masalah. Dia bisa dihukumi apa bayar, tapi enggak bisa dihukumi badal kul mingkul. Ada satu masalah yang tidak bisa dihukumi apa namanya? Setiap apa bayar adalah badal kul mingkul. Memang hukum asal setiap apa bayar adalah kul mingkul itu hukum asal. Tapi tidak bisa dihukumi secara mutlak. Ada satu keadaan, satu masalah yang tidak bisa dihukumi seperti itu. Wabadu masalah tais. Bagi mereka dua masalah. Ada mengatakan satu masalah, ada mengatakan dua masalah. Wabadu aksar mindarik. Sebagian mereka ada mengatakan lebih daripada dua, tiga ke atas. Waisma'al jami'a qawli. Semuanya ini terkumpul pada perkataanku. Jadi intinya ada satu syarat. Tidak bisa kaidah ini terpakai secara mutlak. Syaratnya ini satu yaitu illam yamtani ihlaluhu mahal awal. Coba ini. Illam yamtani ihlalu mahal awal. Jikalau posisi yang kedua ini tidak terlarang menempati kedudukan yang pertama. Jikalau Umar ini kan yang nomor dua dan Abu Hafs yang nomor pertama. Jikalau Umar ini tidak boleh, ya selama Umar ini boleh menempati kedudukan yang pertama, maka ini boleh atau bayan dikatakan badal kul mingkul. Tapi kalau keadaan yang kedua ini tidak bisa menempati kedudukan yang pertama, maka di sini nggak bisa kaidah setiap atau bayan itu dikatakan badal kul mingkul, nggak bisa berjalan. Ngerti ya kan? Jadi mana ini? Illam yamtani ikhlaluhu mahal awal. Selama yang kedua ini tidak terlarang menempati yang pertama. Kalau enggak terlarang, berarti kaidah itu jalan. Semua atau bayan adalah badal kul mingkul. Tapi kalau terlarang, enggak bisa. Inilah maksud sebagian para ulama mengecualikan ada satu, ada dua, ada tiga. Satu, dua, tiga ini terkumpul pada perkataannya Ibnu Ishaq rahimahullah. Selama yang pertama ini, yang kedua ini tidak terlarang menempati kedudukan yang pertama. Kalau sampai terlarang, berarti kaidah ini enggak jalan. Berarti kalau enggak ada masalah, berarti semua pembayaran adalah badal kul mingkul. Jelas? Jelas ini. Nah, lihat ini sekarang dicontohkan. Baik. Waqad dzakartu lidzalika misalaini. Dan sungguh aku telah menyebutkan dua contoh. Yang dua contoh ini enggak bisa dikatakan badal kul mingkul. Terlarang sudah. Enggak bisa tercapa namanya terlarang terpakai itu kaidah. Ahaduhuma qaulu syair. Salah satu di antara keduanya perkataan syair. Lihat sekarang. Ini. Saya kira mati. Lihat ini. Tolong diperhatikan ini, kata-kata ini diperhatikan, ini agak sedikit apa dilimat. Lihat ini ana Ibnu Tariki Mas Al-Bakri ya. Lihat sekarang ya. Ana Mubtada. Ibnu apa? Khobar. Atarik mudaf. Mudaf itu min sama dot ya. Mudaf ilah. Nah, Al-Bakri, irobnya apa? Atof. Alhamdulillah. Tuh. Enggak ya, kawan. Al-Bakri itu irobnya mudaf ilah. Mudaf ilahnya ini ya? Mudaf ilah. Maful mutlak ini gini. Mutlak. Nggak tarik langsung lihat terapnya. Ini atau bayar? Ya, biru. Benar kisah Allah. Baik, atau bayar ala qawli bakri ya. Ini anak mubtada. Ibnu Khobar. At-Tarik mudhaf ilainya dari Ibnu. Al-Bakri mudhaf ilainya dari dari Zamir. Antum malam ngono. Aku mudhaf ilaih di sini. Tadi gitu. Ana tariku mudhaf ilaih wa tarik mudhaf wal bakri mudhaf ilaih. Di Muhyiddin ya. Baik, sekarang di Muhyiddin mudhaf ilaih. Sekarang kembali ke dulu sekarang. Ana sekarang Ibnu Khobba. At-Tariki mudhaf ilaih ini teko Ibnu. Lihat At-Tariki mudhaf untuk bakri mudhaf ilaih. Ini kan ditanya sekarang. Dan Bisri ini adalah atof bayannya bakri. Jelas. Di sini Bisri sini enggak boleh dikatakan badal mingkul. Badal kaidah semua atof bayan boleh dikatakan badal kul mingkul. Kita ini kenal gak bisa lihat. Sebab yang namanya badal kul mingkul ini yang kedua itu kan bisir. Bisa menempati yang pertama. Sekarang kita lihat. At-tariku bisir. Kita hilangkan bisirnya. Bisa gak bisir ini mengganti kedudukan bakri? Pak jawab tidak bisa. Kenapa gak bisa? Sebab kaidahnya kalau ini sifat dan ada alnya, mafhum, maka mudhaf ilainya harus ada al. Kaidah kita di bawahnya kan itu kaidahnya dulu. Ya, sedangkan ini gak ada al, alnya, maka ini gak bisa. Paham kira ini? Sekarang ini kan posisinya kan dia kan mudhaf kan. Sifat dan dia mudhaf. Ada alnya lagi. Kalau ada alnya, mudhaf ilainya harus ada alnya. Sedangkan bisir tidak ada alnya. Ini alas sahih yang dicumur para ulama katanya. Wis. Kalau ini lanjut, kalau ini paham, kita lanjutkan dulu. Tolong diperhatikan ini. Wa bayanu dhalika fil baitil awal. Sani, belakangan aja dulu. Wa bayanu dhalika fil baitil awal. Penjelasan pada bait yang pertama. Kita ini. Anna qolau bisir, sekarang bisir. Ya, lihat bisir. Dia adalah atof bayan alal bakri. Dia atof bayan alal bakri. Walaya juz ayakuna badalan minu. Ini bisri ini. Gak boleh badali bakri. Gak boleh. Lihat kenapa lihat. Li'annal badal fi niyati ihlali mahal awal. Yang namanya badal itu diniatkan. Yang kedua itu bisa menempati kedudukan yang pertama. Itu hanya badal. Badal kul mingkul itu syaratnya. Yang kedua, bisa menempati kedudukan yang pertama. Itu syaratnya. Makanya kan, li'annal badal. Karena badal, fi niyati ihlali mahal awal, diniatkan yang kedua ini, menduduki niat yang pertama. Lah sekarang, apa gak boleh ini? Lihat. Walaya juz. Dan ini gak boleh. Ayyukal ana ibnu tariki bisyir. Gak boleh. Ana ibnu tariki bisyir. Al-Bakri ini buang. Bisyir yang kedua. Ini ditempatkan pada yang pertama. Itu gak boleh. Kenapa gak boleh? Lihat. Kenapa gak boleh? Lihat. Li'annau la yudhaf. Li'annau la yudhaf. Ma fihi alif wal lam karena dia tidak dimudhofkan terhadap apa-apa yang ada li'annahu la yudhof karena dia enggak diidhofkan terhadap apa-apa yang tidak ada di dalamnya. Li'annahu la yudhof karena dia enggak diidhofkan mafihi terhadap apa-apa yang di dalamnya alif wal lam gitu kan. Nahu atarik illa kecuali tarik ini enggak bisa disandarkan. Ah ini kan gini. Baik, li'annahu la yudhafu ma fi ada karena enggak disandarkan apa-apa yang ada alif lamnya itu kan atarik. Atarik ini ada alif lamnya kan? Tidaklah disandarkan apa-apa yang ada alif lamnya itu tarik. Baik, kecuali kepada yang ada alif lamnya. Bisa sini. Lihat ini. Lihat Pak Ili. Li'annahu la yudhafu karena enggak disandarkan mafi alif lam apa-apa yang ada alif lamnya yaitu tarik ini kan ada alifnya ini enggak boleh disandarkan enggak boleh diidhofkan kecuali yang ada alif lamnya sedangkan di syair enggak ada alif lamnya enggak boleh. Nahu wal bakri yaitu bakri ini kalau masalah ausalun alif wala yuqal adharibu zaidin lihat adharibu boleh enggak seperti ini? Enggak boleh karena mudhofnya ada alif lamnya. Mudhof ilainya enggak ada alif lamnya enggak boleh. Makanya sesuatu yang ada alif lamnya tidak boleh disandarkan, diidhofkan kecuali ada alif lamnya. Sedangkan Zaid enggak ada alif lamnya enggak boleh seperti ini. Maka kalau begitu keadaannya bisa enggak bisa menempati kedudukan Al-Bakri. Sebab alasannya karena Bakri kan mudhof ilai kepada tarik. Kalau at-tarik memudhofi al-bakri ke masalah talon alih kan adanya. Lah sekarang kalau namanya kita badal kul mingkul yang kedua ini bisa menempati kedudukan yang pertama. Lah sedangkan ini gak bisa kan. Berarti gak bisa. Oke, jelas ini. Jelasin Qasim. Tenang. Iya bersama sama Marifat. Ya kan namanya harus karena lekan idhofah kan harus nakir sama marifat ah. Ya harus sifat. Iya karena idhofahnya sifat kepada kan idhofatu mahdhah. Idhofah ghairu mahdhah. Mahdhah mahdhah. Itu kan dua, idhofah mahdhah wa idhofah ghairu mahdhah. Kalau sifat iku alnya itu ifadah ghairu mahdhah kan masalah alnya. Mausulah iya. Cuma kan sebenarnya kan anak alif, Bu Makrif tahu kan gara-gara masalah. Sementing dia ada anak alif, Bu Muda itu adalah dia itu adalah anu. Tapi kalau ada kata selain itu ya enggak boleh tetaja. Enggak boleh tetaja. Kalau ada kata selain ini kayak gini. Al-Muhammadu zaya apa yang kalian kolamu. Kolam rosos. Al-kolam rosos. Boleh enggak seperti ini? Boleh al-kolam rosos. Enggak boleh kan? Karena ini kan syaratnya kan harus nakil kepada marifat, ya kan? Ya murah. Nah kan gini, ini mudhof, ini mudhof ilai boleh, ini kolam rosas, boleh. Gak, mesti ada aja lagi. Karena ini kan kolamnya kan gak, kayak, dia kan bukan sifat. Tenang sama Dewan, tenang. Abu Jabir sama Abu Jabir. Kalau gak tahu ulang lagi. Miss, panu miss. Kita lo mesti gini sih ya. Ini termasuk contoh yang menyelisih kaidah. Kaidahnya itu apa? Setiap atau bayan pasti badal kul minggu. Itu kan kaidahnya. Kecuali ini masalah. Kalau ini masalah, berarti apa? Berarti gak masuk. Kenapa gak masuk? Karena ini gak bisa dirob. Bisir ini badal minggu lu gak iso. Kenapa gak bisa? Karena penempatan yang kedua ini gak bisa menempati yang nomor pertama. Yang pertama. Makanya ini hanya dirob atau bayan, gak bisa dirob badal kul mingkul. Oke, jelas. Insyaallah jelas. Oke. Kama takut sama syarhu tidak lebih bapak. Wasani kol akhwat, sekarang yang lain. ini juga enggak masuk dalam pembahasan kita. Ayah Afwaina. Apa ini Afwaina? Apa sanksinya? Mana fala? Mana fala? Mana fala? Mana fala? Lihat ini. Kenapa enggak bisa lihat ini, Pak? Coba. Ayah ya Afwaina. Abda samsin wa naufala. Di sini abda samsin atau bayan. Abda samsin tidak bisa di-irob ala dal kul mingkul. Sebab, lihat sebab. Sebab. Ini sebab. Lihat sebabnya, lihat. Ketika dia di-irob atau bayan badal mingkul, berarti abda samsin wa naufala ini apa? Bisa menempati akhwaina, ya kan? Lihat. Kalau kita baca begini, ya abda samsin wa naufala. Benar enggak ini? Benar. Benar, keliru. Keliru. Kenapa kelirunya, lihat? Kan abda ini kan bermasalah kan? Munadzab mudhof kan? Yo. Yang masalah ini kan naufala. Naufala ini kan mufrad atau musanna? Mufrad kah? Seharusnya apa? Wa nau. Ingat kaidah ketika ada kalimat yang maktuf kepada munada, maka andai kata dia itu munada mengambil hukumnya dia sendiri. Lah hukumnya dia naufal itu apa? Mufrad atau dia itu mudhaf? Mufrad. Ini hukumnya dia apa? Hukumnya dia apa nasab? Mabni kan? Mabni enggak ikhwan? Ah. Sedangkan dalam bahasa Arab dibaca apa? Naufa, naufala. Idan ini enggak mungkin kita error apa atau apa? Kata bayan. Badal kulingkul. Sebab kalau kita katakan dia badal kulingkul, tentu abda samsin wa naufala menempati kedudukan akhwaina tidak bisa. Tidak bisa. Kita buang akhwaina menjadilah kata-kata ya abda samsin wa naufala. Lah, bentuk seperti ini enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena sekarang kaidahnya, karena kalau ada isim yang maktuf kepada munada, maka dia mengambil hukumnya dia sendiri. Lah, hukumnya naufal itu mufrad kan? Seharusnya dia kan nama bunyi ala dhammi. Sedangkan dalam bait dibaca apa? Nasab. Berarti ini enggak bisa menempati kedudukan akhwaina. Akhwaina. Idan kalau gitu dia enggak bisa di-irab badal kul mingkul. Dia harus di-irab atau bayan. Jelas? Wes, kalau kita paham tak baca kitabnya. Wes, saya lanjut. Bantu perhatikan ini, perhatikan ini. Wa bayanu dzalika fil bait tsani, antum perhatikan ya. Anna qaulahu abda samsin wa naufala itu abu bayan. Ingat, abda samsin era wa naufala erope atau bayan dari akhwaina. Wa la yajuz. Apa ini baunya? Walayajus ayakuna badalan. Abda samsin gak bisa di-irob sebagai badal kul mingkul. Gak bisa di-irob badal kul mingkul. Gak bisa di-irob badal kul mingkul. Gak bisa. Kenapa gak bisa lihat? Lihat. Kenapa gak bisa lihat? Li'annau hinaidin. Fi takrir ihralihi mahal awal. Kalau kita irob abda samsin sebagai badal, tentu abda samsin itu menempati kedudukan yang pertama. Ya kak Ikhwan? Ya apa enggak ini? Lihat. Li'annau karena badal hinaidin ketika itu fit takrir menetapkan ihlalihi kedudukan yang kedua menempati kedudukan yang pertama. Jelas ini insya Allah jelas. Lanjut Ikhwan. Lanjut kita nih. Setelah itu lihat. Maka seakan-akan engkau mengatakan kalau itu irob badal kan? Kalau itu ada badal, maka seakan-akan kau mengatakan ayah abda samsin wa naufala. Ini buat akwaina, ya kan? Seakan-akan kedudukan yang kedua ini menempati kedudukan yang pertama, maka akwaina ini buat. Maka menjadi apa? Ya abda samsin wa naufala. Lihat, wadalika lah. Ini enggak boleh. Wadalika lah. Ini bentuk ini enggak boleh. Bentuk ini enggak boleh. Ya abda samsin wa naufala ini enggak boleh seperti ini. Kenapa enggak boleh? Lihat. Li'anal munada. Karena ayna munada abda samsin. Idza utifa alaihi apabila di mana diatapkan? Mana istri yang mengatapkannya? Yaitu naufala. Apabila dia diatapkan, lihat. Ismun mujarradun minal alif lam. Isim yang kosong alif lamnya. Mana saya terlalunya? Yaitu naufala. Ini kan isim kosong daripada alif dan lam kan diatapkan kepada abda samsin. Kaidahnya, kaidahnya lihat wajib maka wajib ayu ta ma yastahiku. Wajib bagi dia, wajib diberikan haknya naufala. Wajib diberikan haknya naufala jikalau dia itu munada, ya kan? Jika sekarang ketika dia munada, apa haknya dia? Adalah mabni alat, alat dom. Ya kan? Haknya dia adalah mabni alat, alat dom. Gitu kan? Lihat. Taib wajaba ayu to mayasih mayasahiku. Wajib diberikan kepadanya haknya dia. Lau kana munada, andai kata dia munada. Wa naufala, dan andai kata naufala, lau kana munada. Sekarang naufala, andai kata dia munada. Laki-laki ya naufalu. Dibaca naufalu. Jikalau dia munada, tentu dibaca naufalu. Bidzami la, bukan ya naufala bin nasbi. Jelas, jelas. Bali dalika, kana yajib ayyukola huna. Ayya akhwaina abda samsi wa naufalu. Kalau kita katakan dia adalah badal kul mingkut, wajib dibaca ya akhwaina abda samsi wa naufalu. Supaya bisa abda samsin itu atau abdu samsin atau abda samsin wa naufal ini adalah irobnya apa? Badal kul mingkul. Supaya bisa, biar dia bisa apa namanya atau bayankah atau dia bisa atau kul badal mingkul mingkul, syaratnya harus wa naufalu. Kira-kira paham ini soalnya kan ya? Jelas? Yes. Paham di bawah, paham di bawah. Hah? Yes, jelas insya Allah kan? Yes. Kosim, teman kosim, paham, tenang. Eh, insya Allah tenang loh. Kita ini lihat kan, Imran? Kita ini Imran ya? Kita ini, inti nih kan, syaratnya kapan? Kan kaidahnya apa? Setiap atau bayar, bisa dihukumi apa? Badal, kul, mingkul. Syaratnya kapan? Sarate yang kedua itu bisa menempati kedudukan yang pertama. Kalau dia bisa, berarti dia bisa dirob dua atau bayan atau badal kul mingkul. Ketika nggak bisa, ya nggak bisa. Enggak. Bukan yang kedua itu, maksudnya yang kedua. Yang namanya badal kan ada mubdal toh. Namanya atau bayan kan ada maktufnya kon. Lah, yang kedua itu maksudnya sebagai badalnya. Yang pertama mubdal minhunya. Sekarang mana yang kedua ini? Abda kan? Dia kan atau bayannya kan? Badal kulming kulingnya kan? Ya, sekarang gini loh. Kodin. Ja'a Abu Bakrin. Lala Abu. Abu siapa ya? Abu Hafiz Umar. Mana yang kedua, mana yang kedua? Loh, yang kedua kok? Umar. Mana yang pertama? Ah. Jikalau Umar ini bisa menduduk kedudukan Abu Hafiz, bisa menempati, ente buang Abu Hafiznya, ja'a Umar, boleh atau enggak boleh? Boleh, berarti boleh apa? Umar ini punya dua irob, atau bayar sama badal, kul ningkul, ya kan? Ya paham ini? Nah, kecuali kalau Umar ini enggak bisa menempati kedudukan yang pertama, enggak bisa. Maka dia pasti irobe atau bayan toh, enggak mungkin badal mingkul. Soalnya namanya badal itu bisa menempati kedudukannya, badal itu bisa menempati mubdal minhu, itu namanya badal. Lah ketika enggak bisa, maka dia hanya dirob atau bayan saja, enggak dirob badal kul mingkul. jelas sih insyaallah. Jelas sih insyaallah, Pak. Jelas. Iku satu masalah, dua masalah, tiga masalah itu terkumpul pada kaidahnya Ibnu Syam tadi. Ya orang satu, dua, tiga mengecualikan, tapi itu terkumpul pada kaidahnya Ibnu Syam tadi. Itu sudah mencakup segala-galanya itu sudah. Wes insyaallah, Pak. Saya bingung kok tambah enggak kalau tambah semakin tambah yang mumet nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika. Shallallahu alaihi wa sallam.